Apa sebenarnya definisi ahlul bidah? Apakah hanya orang-orang yang membuat bidah dalam akidah atau ahkam saja? Ya. Bidah itu adalah mengadakan perkara baru dalam agama. Dan ini mencakup akidah, ahkam dan selainnya. Ya. Maka itu dihitung sebagai acara bidah, perkara bidah. Adapun ahlul bidah itu penisbatan kepada pelaku. Dia dikatakan ahlul bidah apabila bidah mendominasi terhadapnya, atau memang asalnya dia suka kepada bidah. Tapi kalau dia tergelincir, jatuh di dalam sebuah bidah dan dianggap itu benar padahal keliru, tidak disebut ahlul bidah, tapi dinasihati. Atau dikatakan dia keliru, tapi tidak dikatakan ahlul bidah. Apakah pelaku yasinan tahlilan maulid termasuk ahlul bidah? Ya, saya sudah terangkan ya, setiap orang yang berbuat bidah dikatakan ahlul bidah.